terluka, senangkah bisa. Hatimu ku akan pergi, kau tak menginginkanku, kau lukai kebanggaanku, perasaanku. Dengan sadar menyakitiku. Papa tidak setuju sama dia. Ku akan pergi bila kau anggap aku ada. Hanya mencintamu pun aku bisa. Takkan ku sesali hidup tanpamu aku bisa. Akan hanya cinta yang ku bawa pun.